Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku jamaah di Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada kita pada malam hari ini kita bisa hadir dan bisa berkumpul bertemu di salah satu rumah dari rumah Allah untuk melanjutkan kajian rutin kita. Dan pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Masail Jahiliyah, kebiasaan dan kebudayaan orang-orang zaman jahiliyah, yang harus kita pelajari, harus kita ketahui untuk kita menghindarinya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kebudayaan jahiliyah atau kebiasaan yang ada pada zaman jahiliyah adalah adanya riba yang merajalela. Banyak tersebar riba di dalam berbagai aspek kehidupan mereka, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi. Orang-orang jahiliyah, baik orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasara, kebiasaan mereka adalah jual beli atau sistem ekonomi riba. Ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dan sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 161. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa akrihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adaban alima. Wa akhdhihimur riba, dan disebabkan karena mereka banyak memakan riba. Ya, ini ayat ini turun khusus kepada orang-orang Yahudi. Ya, dan orang Yahudi merupakan bagian dari zaman jahiliyah dan juga orang-orang musyrik pada waktu itu. Mereka banyak memakan harta dengan cara riba. Wa qad nuhu anhu, padahal memakan harta dengan cara riba itu telah dilarang di dalam kitab Taurat, kitab Injil maupun kitab Al-Qur'an, segala kitab suci yang diturunkan kepada para nabi melarang perbuatan yang haram, yang jelek ini. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan disebabkan karena mereka memakan harta benda orang lain dengan cara yang tidak benar. Wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima, dan telah kami sediakan untuk orang-orang kafir bagi mereka siksa yang pedih. Ya, dari ayat ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, jelas menunjukkan kepada kita bahwa kebiasaan orang jahiliyah, orang Yahudi, orang Nasoro, orang musyrik adalah memakan harta orang lain dengan cara riba. Terutama orang Yahudi, ya, orang Yahudi ini merupakan tokoh di dalam masalah riba. Pada zaman jahiliyah dulu, ya, terutama pada waktu di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada waktu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, di kota Madinah itu hidup orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi itu menguasai ekonomi. Ya, orang Yahudi sejak zaman dulu sampai sekarang, ya, sampai zaman kita, orang Yahudi itu ahli di dalam permasalahan ekonomi. Mereka menguasai perdagangan, mereka menguasai pasar. Ya, orang Yahudi punya pasar khusus, yang pasar itu penuh dengan transaksi riba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk membuat pasar sendiri. Ya, membuat pasar sendiri yang terpisah, yang terbebas dari orang Yahudi dan dari transaksi riba ini. Dan dipilihlah, ditunjuklah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai lurah, ya, kalau istilah kita lurah pasarnya, yang mengawasi, yang mengontrol tentang transaksi jual beli yang ada di pasar muslimin, pasarnya umat Islam. Ya, sehingga dengan adanya pasar yang bersih dari riba, pasar ini kuatlah kedudukan umat Islam. Ya, umat Islam tidak tergantung dengan orang Yahudi, tidak di bawah tekanan orang Yahudi, tetapi umat Islam kuat di dalam ekonominya, di dalam politiknya, kekuasaannya kuat. Dari segala sisi umat Islam kuat. Ya, ini kisah, ya, kisah tentang perjalanan riba, ya, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riba ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata banyak terjadi di sekitar kita pada zaman kita saat ini. Ribanya orang Yahudi, orang-orang jahiliyah itu ternyata ada di sekitar kita saat ini, yang mungkin kita tidak mengetahuinya dan tidak menyadarinya. Ya, apa arti riba dan bagaimana contoh-contoh transaksi jual beli riba yang ada di dalam kehidupan kita? Ya, yang pertama adalah arti riba. Riba, definisi atau arti menurut para ahli fikih adalah adanya tambahan pada hal-hal khusus. Ya, riba itu artinya sesuatu yang bertambah pada hal yang khusus, terutama di dalam permasalahan pinjaman atau utang piutang. Ya, riba itu, ya, terjadi adanya tambahan, terutama yang ada di dalam pinjaman atau utang piutang. Ini arti riba. Ya. Di dalam Islam itu, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak boleh ada tambahan di dalam pinjaman atau di dalam utang piutang itu tidak boleh ada tambahan. Karena apa? Karena transaksi qard, ya, qard atau utang itu asalnya adalah transaksi tabarru'at, transaksi untuk tujuannya itu menolong, membantu. Jadi kalau seseorang itu datang kepada kita, Pak, Bu, saya butuh pinjaman, saya butuh utang, berarti orang itu memang sedang kesulitan. Biasanya kalau orang utang itu memang sedang dalam kesulitan. Maka di dalam Islam, kalau utang itu tidak boleh ada tambahan, karena niatannya itu menolong. Sejak awal orang memberi utang itu membantu, menolong. Tidak boleh ada niatan cari untung. Kalau ingin cari untung bukan utang, tapi ya jual beli, ya bisnis, cara-cara yang lain. Tapi kalau utang itu tujuan dan niatnya untuk menolong. Tidak boleh ada tambahan sedikit pun, dan tidak boleh ada tambahan apapun. Kalau ada tambahan di dalam transaksi pinjam meminjam, maka termasuk riba dan termasuk dosa yang besar yang akan kita bahas, ya, contoh-contohnya dan dosa-dosanya. Ya, kita masuk kepada macam-macam riba dulu. Ya, contoh-contoh praktek riba di dalam kehidupan sehari-hari. Riba itu ada tiga bentuk, tiga macam. Yang pertama adalah riba di dalam peminjaman, ya, pinjam-meminjam. Yang kedua adalah riba dalam utang. Utang di sini maksudnya dalam jual beli. Ya, jual beli tapi secara kredit, tidak kontan itu maksudnya. Ya, bedanya pinjaman dengan utang. Kalau pinjam itu pinjam uang. Tapi kalau utang itu beli jual tapi tidak secara kontan. Ya, diangsur. Ini bedanya. Kemudian yang ketiga adalah riba di dalam permasalahan gadaian. Contoh riba di dalam pinjam meminjam, ya, pinjam meminjam. Misalnya ada seseorang pinjam, ya, uang 1 juta. Si A pinjam kepada si B uang 1 juta. Kemudian si B mengatakan, saya pinjami uang 1 juta, dikembalikan sebulan, tetapi ada tambahan, ya, ada bunganya, jadi 1 juta 100. 100 ribu, ini ada tambahan, utangnya 1 juta, kembalikannya 1 juta 100, berarti ada tambahan. Tambahan ini riba, karena riba itu adalah tambahan. Berarti kalau ada tambahan di dalam utang piutang, dalam peminjaman, itu riba. Nah, ini contoh yang pertama. Dan banyak ada di sekitar kita, ya, bank-bank pelicit atau bank-bank konvensional, ya, bank-bank yang ada modern yang ada di sekitar kita, atau koperasi-koperasi simpan pinjam, atau bahkan arisan, ya, ibu-ibu di desa-desa, kampung-kampung, kadang-kadang ada pinjaman kemudian harus menambah, ada bunga. Ini termasuk riba. Ribanya orang Yahudi, ribanya orang musyrik zaman jahiliyah seperti itu. Yang pertama kali mengajarkan, yang pertama kali mempraktekkan itu adalah orang-orang Yahudi, ya, di dalam masalah pinjam, meminjam. Ya, atau pinjam 1 juta dikembalikan sebulan. Setelah sebulan ditagih tidak bisa, mengembalikan. Maka ya sudah, saya kasih tempo sebulan lagi tidak apa-apa, tetapi harus ada tambahan. Ini juga riba. Ya, pokoknya kalau utang, kalau pinjam 1 juta, ya harus dikembalikan 1 juta. Tidak boleh ada tambahan apapun. Karena pinjam meminjam itu menolong. Tidak ada boleh keuntungan. Sedikit pun tidak boleh. Ya. Kalau ada keuntungan sedikit pun itu riba. Contoh yang lain di dalam permasalahan peminjaman, misalnya ada orang jualan devisa, pinjam kepada Pak A, pinjam uang tukang ini, pinjam uang 1 juta untuk modal usaha. Kemudian Pak A ini jajan ke tukang H ini, ya, makan nasi kucing. Nasi kucing itu biasanya dijual 2.000. Kalau orang biasa, orang umum dijual 2.000. Tapi Pak A ini datang makan nasi kucing cuma dikasih harga 1.000. Kenapa cuma dikasih harga 1.000? Karena ngutangi. Dulu pernah ngutangi. Maka harga 1.000, potongan 1.000 ini riba. Seseorang memberikan diskon, memberikan potongan gara-gara peminjaman, itu riba. Ya, ini sering terjadi, tapi tidak dipahami oleh kebanyakan umat Islam. Ya. Dan nanti akan kita baca dosanya. Dosa orang melakukan riba itu sangat besar, luar biasa. Ya, itu contoh di dalam masalah peminjam. Kemudian contoh riba di dalam hal hutang. Hutang itu awalnya adalah jual beli. Ya, kalau yang pertama itu utang piutang. Kalau yang kedua adalah jual beli. Seseorang membeli barang kepada orang lain tetapi dengan kredit. Ya, misalnya beli motor, beli mobil. Motor ini kalau kontan harganya 10 juta. Tapi kalau kredit 15 juta. Ya, di kredit saja. Kemudian kalau di kredit diangsur tiap bulan 1 juta. Batasan waktunya tanggal 10. Kalau lebih lewat dari tanggal 10 maka didenda. Nanti ada dendanya. Kalau terlambat pengangsur ada dendanya. Maka denda tambahan ini riba. Kredit motor, kredit mobil, motor bekas atau motor baru, semuanya ada denda. Kalau terlambat didenda, ini riba. Siapa yang mengajarkan? Orang Yahudi zaman dulu seperti itu, ditiru oleh orang Islam pada zaman sekarang. Ya, ini ajarannya orang Yahudi seperti itu. Tidak ada kasih sayang, tidak ada rahmat, tidak ada ya, belas kasih. Tetapi yang penting uang, uang untuk dunia. Ini orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian juga yang ketiga adalah riba di dalam permasalahan gadai. Ya, kalau kita utang, kita gadaikan barang, kemudian juga ada tadi denda-denda. Nah, itu juga kalau tidak bisa mengangsur itu juga termasuk riba. Ya, itu macam-macam riba yang ada di sekitar kita yang dilakukan oleh umat Islam meniru kebiasaan orang-orang Yahudi. Sekarang mari kita baca, bapak-bapak, ibu-ibu, dosa pelaku riba. Ya, apa dosanya, hukumannya bagi orang yang melakukan transaksi riba. Yang pertama, Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-riba 73 baban. Riba itu banyak cabangnya, banyak contohnya. Ada sekitar 73 macam. Aisyaruha yang paling ringan, ya, dosa riba yang paling ringan itu adalah mithal an yankih ar-rajul ummahu, seperti dosa seseorang menzinai ibu kandungnya. Ya. Seorang menzinai ibu kandungnya. Coba bayangkan. Kalau ada penduduk kampung ini yang menzinai ibunya, bagaimana? Akan dihukum apa? Akan diperlakukan bagaimana? Mungkin bapak-bapak bisa membayangkan sendiri. Tetapi banyak orang yang biasa dengan riba, ya, utang, piutang, kemudian masih bunga, rentenir, seperti biasa. Tidak ada dosa, tidak ada rasa bersalah. Padahal dosanya itu sangat berat, lebih berat daripada seseorang menzinai ibu. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di an azniya 33 zinatan atau zaniatan. Seseorang itu berzina, selingkuh misalnya, sebanyak 33 kali. Itu lebih ringan dosanya min an akul dirham riba, daripada memakan satu rupiah, satu kilo, satu rupiah dari hasil riba. Itu lebih berat hukumannya, lebih berat dosanya daripada seseorang berzina 33 kali. Ya, berarti memang berat ya, satu rupiah saja. Tapi banyak orang ya, riba berapa juta, berapa ribu yang dia makan, dia masukkan dalam perutnya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza dhahara az-zina war riba, jika telah marak, sudah banyak dipraktikkan perzinahan dan riba, fi qaryatin, di suatu daerah, faqad ahallu bi anfusihim adzaballah, maka mereka telah menghalalkan dirinya dari azab Allah. Ya, sudah artinya menyerahkan dirinya Allah untuk mengazabnya, menyiksanya dengan berbagai bencana-bencana, banyak bencana gempa, ada banjir, ada tsunami yang ada di sekitar kita. Itu salah satunya adalah perbuatan manusia karena banyaknya dosa-dosa yang dikerjakan, terutama dosa riba. Ya, riba ini memang sudah suatu hal yang dianggap biasa dan banyak yang tidak mengetahuinya, sehingga ya seperti itu banyak tersebar di kalangan umat Islam tanpa disadari. Padahal itu merupakan kebudayaan orang jahiliyah, kebiasaan orang Yahudi yang dilarang dan dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kebiasaan dan kebudayaan orang jahiliyah yang harus kita hindari adalah riba. Ya, kita sebagai umat Islam harus belajar ilmu agama yang benar sehingga bisa tahu ya ini salah, ini benar. Belajar ekonomi, ya, ekonomi kita harus kuat. Umat Islam harus kuat dalam segala hal, ya, dalam politik, dalam ekonomi, dalam segala hal, agar tidak dikendalikan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Nah, Ini yang bisa kita bahas dan kita sampaikan pada malam hari ini, semoga bisa bermanfaat. Sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, dipersilakan. Kalau yang meminjam hukumnya bagaimana, Pak? Kalau yang meminjam, iya, meminjam dilihat kondisinya. Kalau kondisinya terpaksa atau tidak terpaksa. Jadi orang pinjam itu pinjam uang. Kenapa pinjam uang pengen beli mobil? Ya, padahal ya masih punya motor, bisa, tidak harus punya mobil misalnya. Maka bisa terjatuh dalam dosa. Tapi kalau misalnya anaknya sedang sakit, kemudian butuh biaya operasi yang besar dan tidak punya biaya utang sana sini, tidak ada yang mau meminjami, kemudian terpaksa harus pinjam ke bank, ya maka insya Allah Allah akan berikan pemaafan karena keterpaksaannya. Ya seperti itu ya insya Allah. Bagaimana kalau kita aku menikah jamaah lantas kita buka tapi memberi anak-anak itu apa juga riba apa enggak? Ya, patungan. Kemudian patungan mudanya gitu. Patungan muda, ya. Karena kami bertanya ada yang pinjam tapi nambah dengan bunga. Iya. Bapak, iya jelas maksudnya. Pokoknya kalau ada anaan, ada tambahan itu dengan syarat itu riba. Tapi kalau misalnya utang, seseorang utang tidak ada syarat, ya, utang 1 juta kembalikan 1 juta. Jangan ada tambahan, jangan ada anak. Tapi karena dia merasa apa? Punya dia merasa diutangi kemudian ditambah. Tanpa ada paksaan, tanpa ada ketentuan, maka tidak apa-apa. Kan mudanya kita juga punya modal. Ya modal ya. Ya kan kita juga punya modal itu. Iya. Masuk di situ, ya sama saja. Yang penting kalau ada tambahan itu riba. Sama saja, ada punya modal di situ atau tidak punya modal. Kalau utang ada tambahan itu riba. Kalau ada syarat, ya. Kalau utang ada tambahan 1% atau 0.5% atau berapa persen pun itu riba. Tapi kalau mau menambah sendiri tidak apa. Kalau tambah itu berupa barang sebagai ucapan rasa terima kasih dengan dipinjami uang, kan memberikan saya kasih sesuatu cara terima kasih dengan uang. Kalau tidak ada syarat tidak apa. Kalau tambahan itu dari orang yang utang tanpa ada syarat dari orang yang utangi maka boleh-boleh saja, tidak apa. Rasulullah SAW itu kalau utang beliau mengembalikan dengan tambah, ditambah itu tidak apa. Yang penting bukan disyaratkan dari orang yang utang. Ya itu bapak-bapak. Ya intinya Islam itu adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan rahmat. Ya, kalau utang, pinjaman itu tidak boleh ada tambah, tidak boleh ada keuntungan. Kalau ingin untung, ya dengan cara bisnis jual beli atau dan transaksi yang lain. Ya. Beli motor terus kreditnya lancar itu masuk riba kan? Ya, beli motor dengan kredit kemudian lancar ya tidak termasuk riba. Ya bagi orang yang kredit tersebut. Nah. Baik, kita tutupkan sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.